Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatun wa salamun ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa qlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Bintan beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak-bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, berkepala maupun tak berkepala. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Camat, Bapak-bapak anggota DPRD, hadirin hadirat muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah semua kita ini akan masuk surga bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang kemerdekaan Republik Indonesia dikaitkan dengan pengorbanan. Kemerdekaan kita ini bukan hadiah, bukan bonus dari Belanda, tapi direbut dengan pengorbanan. Oleh sebab itu, siang ini juga kita banyak berkorban. Pak Bupati mengorbankan rapatnya, waktunya, apalagi tahu acara ini baru jam 9 tadi. Pak Wakil Bupati dengan segala macam agendanya, mungkin ada yang ditinggalkan. Ibu-ibu juga mungkin ada yang sedang punya kegiatan lalu berkorban. Tapi orang yang berkorban itu tidak pernah menunjukkan dirinya. Selalunya dia di dalam saja. Acara ini yang jadi bintangnya boleh jadi saya. Berikut ini marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Masjid. Tampil ke depan. Berikut ini marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Bupati Bintan. Kita dengarkan. Kata Pak Bupati, yang kita tiga tunggu-tunggu adalah tausiah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad LCMA. Tapi Bapak Ibu tahu tak bahwa acara ini ada orang-orang decision maker, pembuat, penghubung, panitia di balik itu, tapi kita tak pernah tahu dan mereka tak tampil ke depan. Pernah tak Bapak Ibu datang satu acara, tiba-tiba protokol manggil? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pengantar undangan. Tak pernah. Dan mereka memang tak mau dipanggil. Mereka mungkin tak dianggap, tapi boleh jadi mereka-mereka ini lebih dulu masuk surga daripada kita. Makanya kita tak boleh menyepelekan orang. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik syai'a walaupun sedikit. Kalau kau nampak orang tukang cuci, tukang sapu, office boy, hina dia di mata manusia, tapi boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an mengajarkan kita, kalau kau nampak anak kecil, jangan kau sangka amalmu lebih banyak. Kau memang masih kecil, tapi dosamu belum ada nak. Itu anak-anak kecil yang lari-lari di luar, belum dicatat amalnya. Dia tahu amalnya belum dicatat, maka dia lari-lari sekarang. Nampak kita orang tua, jangan sangka mereka ini, ah bapak sudah tua, dosa bapak banyak. Bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak. Aku belum tentu umurku sampai macam bapak. Nampak orang kafir, kau masuk neraka, aku masuk surga. Memang betul, tapi kalau Allah kasih dia husnul khatimah, maka engkau akan masuk surga. Orang kafir kalau dia bersyahadat masuk Islam, hilang semua dosanya dan semua catatannya bersih, diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma dua. Pertama mualaf kafir masuk Islam, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Oleh sebab itu jangan pernah kita merasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Iblis masuk neraka, keluar dari surga bukan karena dia menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, setan, patung berhala, lembu, hantu, pokok kayu. Enggak. Iblis keluar dari surga bukan karena dia menyembah yang lain daripada Allah. Iblis menyembah Allah, tapi Allah usir dari surga. Ukhruj, keluar engkau dari surga. Malaka an tatakabbara fiha, kau tak layak membesarkan diri dalam surga. Innaka minas saghirin, kau kecil tak ada apa-apanya. Gara-gara apa? Sombong. Makanya dalam berkurban jangan kita menyangka aku yang sudah berkurban, tapi kita katakan bismillah dengan nama Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Allahumma minka walaka, kambing ini kupotong minka, dari engkau, walaka, dan untuk engkau. Jelas-jelas duitnya duit kita. Kan duit kita yang tiap bulan dipotong itu Pak Ustadz, untuk nabung supaya bisa beli kambing, beli sapi, beli kerbau, beli onta. Masa katanya dari Allah, Allahumma minka, ini dari engkau ya Allah. Kalau bukan karena engkau, aku tak bisa hidup. Napas yang kuhembus, kuhirup, paru-paru yang dipakai, detak jantung, tetesan darah, lintasan pikiran, bersit dalam hati. Kalau bukan karena kuasa Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah mau saat ini juga pam mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Siapa yang sombong-sombong itu? Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ada lagunya tuh. Nanti saya nyanyikan. Parah pula. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka dalam berkorban ini, fasalli li rabbika, salatlah. Salat dulu, bukan korban dulu. Fasalli li rabbika, salat. Wanhar. Setelah itu barulah engkau berkorban. Itu simbolis saja. Kurban seekor kambing simbolis. Lebih daripada itu adalah kurban. Apa yang dikurbankan? Hari ini ada yang kurban waktu. Saya Pak Ustaz tak ada waktu, saya sibuk saya. Kurban perasaan. Berapa banyak ibu-ibu yang berkurban perasaan hari ini? Kurban apa lagi Pak Ustaz? Kurban pandangan. Kurban apa lagi Pak Ustaz? Kurban pendengaran. Yang selama ini mendengar keong racun kucing garong, berhenti. Kurban pandangan, yang selama ini memandang yang tidak-tidak, berhenti. Berkurban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban itu diambil dari kata apa? Tiga huruf. Qa-ru-ba. Qa-ra-ba. Artinya dekat. Semua perbuatan yang dipakai untuk mendekat kepada Allah adalah kurban. Semua yang dipakai untuk mendekat kepada surga Allah adalah kurban. Kurban pada tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 dalam bentuk kambing, sapi, lembu, unta. Tapi pada hari yang lain kita sesungguhnya berkurban. Nih, masjid ini bisa tegak berdiri kokoh hebat luar biasa. Memandang keluar, pemandangan hijau. Memandang ke atas, awan langsung nampak. Pantanggung. Suasananya sejuk, tenang. Mikrofonnya tajam ke pangkal telinga. Siapa yang berkorban ini? Tanah wakaf. Yang punya kuasa. Siapa yang pernah memberikan kekuasaannya? Kalau kau bisa berkorban menolong agama Allah ini dengan tanganmu, pakai. Dengan tangan. Lecet-lecet tangan saya ikut gotong royong Pak Ustaz bangun musala masjid, akan dinilai di hadapan Allah. Tapi ada orang yang tangannya tak ikut gotong royong, tangannya tak ikut lecet, tangannya tak megang semen, tapi pahala dia malah lebih besar. Dengan apa? Pakai tanda tangan. Maka selama tanda tangan itu laku, pakailah untuk berkorban menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya dalam hadis dikatakan sab'atun, ada tujuh golongan, yuzilluhumullah, yang akan dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu pokok kayu tumbang, jangankan masjid besar ini. Watakunul jibalu kal ihnil manfush, gunung Bromo, gunung Sibaya, gunung Kidul, gunung Merapi, seperti bulu kambing. Cukur bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus kuat. Seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau gunung Bromo, gunung Kidul seperti bulu kambing ditiup angin, Ustaz Somad seperti apa waktu itu? Tak ada apa-apanya kita ini. Pada saat itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Tapi ada satu di antara yang tujuh, dan dia yang paling tinggi dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Imamun Adil. pemimpin yang adil, yang memakai kekuasaannya berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada anak-anak muda mahasiswa, Ustaz Somad, saya jurusan FISIPOL. Apa itu? Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Lanjutkan. Nanti setelah selesai kau pegang tampuk kekuasaan umat Islam. Ini sekarang dah banyak orang menganggap politik haram. Jadi camat jangan. Jangan bupati tak boleh. Oh, akhirnya diambil orang baru terbodoh. Nanti saya singgung calon-calon yang kafir, ditulis pula di internet Abdul Somad anti kebinekaan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara di masjid, bukan di tanah lapang. Jadi siapa yang dengar ceramah saya tersinggung yang bukan muslim, salah sendiri. Kenapa dengar ceramah di masjid? Kalau mau masuk Islam lah. Saya sebenarnya udah lama mau masuk Islam nih Pak Ustaz. Kenapa tak masuk? Takut saya Pak Ustaz. Ustaznya ceramahnya keras-keras. Mana ada ceramah saya keras? Tak pernah saya ceramah keras. Memang setelannya tinggi. Macam Walkman. Walkman zaman dulu anak-anak muda bawa Walkman pakai baterai lagi. Belum lagi canggih seperti sekarang. Itu kan cepat ya, kenapa? Karena baterainya masih cas. Nanti insya Allah kalau udah habis baterai pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita petang ini tentang sakaratul maut. Nanti insya Allah 10 tahun lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, pakai apa kita menolong agama Allah ini Pak Ustaz, yang paling tinggi adalah pakai kekuasaan. Tak selesai dengan ceramah, naik Ustaz ke atas mimbar. Mana mimbar masjid ni? Tak pakai mimbar. Oh, di Bintan lain mimbarnya, naik ke atas. Luar biasa. Tempat kami mimbar rendah. Naik ke atas. Ini kalau saya naik, saya termasuk yang tak berani tempat tinggi. Gamang juga nengok keluar. Ayah Allah. Bukan main lagi gagahnya Ustaz di atas. Mengajak jamaah bayar zakat. Wa atu zakat. Bayar zakat. Siapa yang tak bayar zakat, maka di akhirat akan dimasukkan dalam neraka. Jamaah di bawah. Begitu Ustaz tutup, barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Cepat betul Ustaz tutup. La ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah tak didengar masyarakat, tapi begitu dikeluarkan pengorbanan menolong agama Allah, perda, peraturan daerah, semua perusahaan yang ada di daerah ini berdasarkan perda ini keluarkan 2,5% bagi yang muslim, yang non muslim tidak. Jadi jangan katakan kalau Islam berkuasa, tengok tuh kami teraniaya. Tidak. Yang punya suara pakai, korbankan dengan suaramu. Yang punya kuasa pakai dengan kekuasaanmu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada rencana mau mencalek nih Pak Ustaz. Oh baguslah, mantap. Kira-kira apa saran Ustaz untuk saya? Kalau Bapak mau mencalek, tolong perjuangkan 3. Apa namanya Pak Ustaz? Ini saya catat nih. Pertama, kalau duduk nanti di kursi anggota legislatif itu, perjuangkan 3. Pertama, masukkan pendidikan agama Islam ke sekolah umum. Ya Pak Ustaz. Yang kedua, buatkan perda zakat. Ya Pak Ustaz. Yang ketiga, buatkan perda berbusana muslimah. Ya Pak Ustaz. Alhamdulillah, sejak itu sampai sekarang tak ada nelpon lagi. Kenapa yang 3 nih Ustaz pesankan? Kenapa ini saja yang Ustaz sampaikan? Pertama saya pesankan, kalau duduk Bapak nanti di situ, korbankanlah kekuasaan ini, korbankanlah nama besar ini untuk menolong agama Allah. Pertama, masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum, karena di sekolah umum minim agama. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini ke depan? Itu tadi pidato Pak Bupati. masa depan. Merdeka dari Belanda sudah, merdeka dari Jepang sudah, merdeka dari penjajah sudah, tapi merdeka dari kejahilan beragama belum. Maka paling tidak di sekolah umum ada 5 pelajaran agama: akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis. Akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Al-Quran, hadis, fikih. Kalau ada 5 pelajaran ini, masukkan anak bapak ibu ke dalam. Tapi kalau tak ada, alamat kapal akan tenggelam. Pandai pula saya berpantun sampai ke bintang. Masukkan anak ibu ke dalam, kalau tak ada, alamat kapal akan tenggelam. Itu tak sengaja dapat tuh. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bapak sanggup buatkan perda zakat. Kenapa? Karena zakat inilah yang akan menolong perekonomian umat. Umat ini tidak akan bangkit hanya sekedar kasihan. Banyak orang kasihan asal nengok orang susah, kasihan. Nengok memperkir miskin, kasihan. Nengok orang minta bantuan, kasihan. Kalau cuma kasihan, upin-ipin pun bisa. Kasihan, kasihan, kasihan. Yang ketiga, apa dia? Buatkan perda berbusana muslimah. Kenapa? Karena saya risau menengok anak-anak gadis tak berbusana muslimah. Saya risau, bini saya lebih risau nengok saya. Alhamdulillah, di Bintan ini, dari ujung ke ujung, saya pertama kali sampai Bintan, dari ujung sampai ke ujung berbusana muslimah. Itu ibu yang di ujung menggendong anak kecil berjilbab. Anak kecil berjilbab. Itu di ujung anak kecil berjilbab. Yang buka jilbab kepanasan. Nanti ceritanya akan saya bawa pulang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Dari mana Ustaz? Dari Bintan. Apa kesan Ustaz di Bintan? Anak kecil berjilbab. Anak gadisnya ada juga yang terbuka sikit-sikit. Kesadaran dibangun dari bawah, lewat ceramah, pengajian ibu-ibu, pengajian wirid yasin, suami menasihati istri, guru menasihati pelajar di sekolah, dari bawah. Tapi dia harus diikat dari atas, lewat apa? Perda, peraturan daerah. 5 tahun duduk, diangkat lagi 10 tahun duduk. Tapi ada yang diperjuangkan sehingga ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa amalmu? Amalku baca Quran. Baca Quran biasa. Kalau amal mati cuman bawa baca Quran, enggak perlu jadi penguasa. Siapapun bisa baca Quran. Amalmu apa? Aku salat duha ya Allah. Budak kecil pun pandai salat duha. Tapi ada amal. Ketika kau punya kuasa, apa yang kau pakai? Aku bisa menolong agamamu ya Allah dengan kekuasaan yang ada. Alhamdulillah, dibuatlah program namanya Maghrib Mengaji. Berikut ini, Bapak Gubernur didampingi oleh Bapak Kepala Kanwil Kantor Kementerian Agama akan mencet tombol Maghrib Mengaji kepada para wartawan agar hadir ke depan untuk meliput berita. Karena kalau tak diliput, orang tak tahu. Maka dipencetlah tombol. Habis baterai. Alhamdulillah, sejak dipencet tombol itu, program Maghrib Mengaji pun berjalan. Maghribnya yang mengaji, anak-anak tak ada mengaji. Kenapa? Karena tak ada kontrol. Ada program, ada pengawasan, ada punishment, hukuman. Siapa saja bapak ibu yang membiarkan anaknya berkeliaran pada waktu maghrib sampai isya, maka dia akan ditangkap, maka dia akan dihukum, maka dia akan dirazia, maka dia akan dibeginikan, maka dia akan dibegitukan. Barulah orang akan takut, karena orang tak takut kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak yang menantang. Anak-anak gadis tak pakai jilbab. Kok kenapa tak pakai jilbab? Nanti masuk neraka. Mana neraka tuh? Hah? Mana? Mana? Mana? Liberal, sekuler, otaknya sudah dicuci. Abdul Somad, kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak, bisa dihitung pakai 5 jari. Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita ini sekarang internet, Twitter, BBM, WhatsApp, macam-macam merusak kepalanya. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Hulk. Yang agak baik sikit dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada juga yang jahat satu, Bang Saleh, bencong. Oleh sebab itu ini kalau tak kita selamatkan dengan peraturan, dengan kekuasaan, entah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu pengorbanan yang luar biasa. Bapak bupati, pak wakil bupati, pak kepala dinas, pak kepala kantor, mereka yang sedang duduk ini termasuk membuat acara besar ini penuh dengan pengorbanan. Tapi bapak ibunya di rumah juga ikut mendidik. Habis sholat maghrib, panggil anak, panggil istri, sini duduk, baca Quran. Bu, baca Quran. Ibu pun buka Quran. Quran yang mana bang? Yang dululah waktu kita akad nikah pakai Quran dulu. Jangan cuma diletak di ruang tamu untuk nakut-nakuti tamu. Ini banyak orang menikah pakai Quran. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tak pernah dibuka sampai mati tunai. Ini tak betul. Diletakkan Quran dalam kotak kayu jati, diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu datang menengok. Oh, tamu yang datang semuanya manggil kucing. Ini apa bu? Inilah mahar kami waktu nikah dulu. Sampulnya warna hijau ini apa? Kain sutra dari Jogja. Kayu jatinya dari mana? Dari Jepara. Pernah dibuka bu? Buka Quran, letakkan di rehal, duduk, bu, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Terkejut bapak. Dulu perasaan istriku ini tak pandai mengaji. Kok tiba-tiba bisa? Rupanya MP3 hidupnya. Alhamdulillah. Baik yang dimuliakan Allah. Ini beruntung betuah ibu punya suami pandai baca Quran. Beruntung betuah bapak punya istri pandai baca Quran. Kenapa? Karena kalau bini itu pandai baca Quran, sambil memasak pun dia baca Quran, dalam keadaan hamil pun dia baca Quran. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari sperma yang dicampur dengan sel telur, sel ovum. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan janin itu bisa mendengar, bisa menengok. Janin di dalam bisa mendengar apa yang dikatakan ibu, dia dengar apa yang dibicarakan ibu, dia dengar apa yang dibisikkan ibu, dia dengar. Makanya anak-anak yang dibawa kemari, ibu ambil yang ikut pengajian, mereka ini mendengar, mendengar, mendengar. Kalau dibawakan berselawat, tradisi tempat kita selawat, mengayun anak berselawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sejuk telinga bapak mendengar, adem hati si anak mendengar selawat, selawat, selawat. Hari ini itu sudah mulai ditinggalkan. Pengorbanan, korbankan telinga, tak lagi mendengar musik-musik hantu setan masuk lewat musik, musik non-religi. Adapun musik yang mengingatkan Allah boleh, musik ingat mati tak apa-apa, musik yang mengingatkan untuk jihad Palestina, Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jais Muhammad saufa ya'ud, itu boleh. Ingatlah Khaibar wahai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang membebaskan Palestina, itu boleh. Atau mengingatkan mati. Kawan saya setiap kali telepon dia ada suara nada panggil, orang kaya mati, orang ingin mati, orang ingin apa, cerita mati aja HP ini. Kenapa nanti buat lo cerita mati? Sekarang banyak orang tak ingat mati, Ustaz. Jadi saya buat ini supaya dia dengar ingat mati. Oh, bagus. Saya, Pak Ustaz, tak sukalah lagu-lagu pop yang ingat mati. Jadi, lagu yang lama aja, Pak Ustaz. Lagu apa? Bila Israel. Bagus. Apa salahnya? Ibu-ibu, 17 Agustus. Mengisi kemerdekaan. Kita buat lomba. Lomba apa? Lomba rebana. Saya banyak dapat kiriman dari jamaah, Ustaz, di kampung kami ada lomba ini dalam rangka 17 Agustus. Lomba apa? Lomba mengapani jenazah. Canggih. Siapa yang paling cepat dapat juara. Ah, ini makin banyak orang belum berlomba mau mati. Karena sudah banyak yang pandai mengapani. Lomba apa lagi? Lomba yang bermanfaat. Adapun bapak lomba lari pakai daster, usahlah dibuat lagi. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, melaknat perempuan menyerupai laki-laki yang tak ada manfaat dan maknanya. Buatlah perlombaan yang baik-baik, lomba marhaban, lomba barzanji. Ini kan bukan maulid Nabi, ini kan bukan Isra Mi'raj, ini kan 17 Agustus. Tetap bernilai. Kenapa? Karena membangkitkan semangat keislaman. Saya kemarin sampai ceramah beberapa hari itu tentang 17 Agustus di masjid, di jalan kereta api, di masjid jalan Cendrawasih di Pekanbaru Riau, itu tentang 17 Agustus. Rupanya animo masyarakat sudah mulai berubah. Kalau dulu 17 Agustus panjat pinang, kalau dulu 17 Agustus romba makan kerupuk, 17 Agustus romba lari pakai goni. Tapi kira-kira sekarang karena goni ini sudah habis, kena jual semua, akhirnya tidak lagi dibuat model seperti itu. Tapi yang lebih bermakna, lomba apa? Lomba kebersihan lingkungan. Lomba apa? Lomba anak-anak. Dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. Ini salah satu pengorbanan, termasuklah buat tablik akbar model macam ini. Masih ada kaitan dengan 17 Agustus. Man sanna fil Islam, siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang setelah ini akan membuat tablik akbar seperti ini. 17 Agustus 2017, 17 Agustus 2018, 17 Agustus 2019, 17 Agustus 2027. Yang hari ini adik-adik kelas 1 SMP 20 tahun akan datang, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Sekarang dia SMP kelas 1, maka tahun 2027 dia sudah selesai S1. Boleh jadi dia akan jadi pegawai Kanwil, akan menjadi pegawai Pemda, akan menjadi pegawai Pemko. Dia ingat, dulu waktu saya kelas 1 SMP, dibawa ayah, dibawa emak, acara 17 Agustus, kami buat acara pengajian dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, dengan Pak Anggota DPRD. Maka setelah saya jadi punya kekuasaan, saya pun akan buat yang sama juga. 2037 dia yang jadi kepala dinas, 2037 dia yang jadi anggota DPRD. Dibuatnya lagi seperti ini. Dia ingat dulu masa lalu 20 tahun yang lalu. Ini namanya amal jariah. Amal jariah itu bukan cuma baca Quran, amal jariah itu bukan cuma baca Yasin. Apa dia? Mengisi momen-momen. Siapa yang pertama kali buat tablik akbar 17 Agustus? Tak dicatat dalam tinta sejarah. Tak tahu entah siapa yang buat. Tapi ada orang yang terinspirasi, maka dia buat. Tapi jangan lupa, ada juga orang yang meninggalkan tradisi-tradisi yang tak baik, yang tak buruk. Itu yang dikatakan Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang meninggalkan tradisi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tak elok, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, orang yang melaksanakan setelah dia mati mengalir juga dosanya. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Jadi bukan cuma amal jariah. Dulu kalian waktu 17 Agustus apa kalian buat? Ya, kami ngumpul-ngumpul Pak Ustaz sampai jam 1, jam 2 malam. Apa kerja kalian? Pesta narkoba lah, mabuk sikit-sikit Pak Ustaz. Terus dilanjutkan oleh anaknya, dilanjutkan oleh tetangganya, dilanjutkan oleh kawannya. Waktu malam tahun baru apa kalian lakukan? Ya, kami bakar-bakar ayam Pak Ustaz. Ayam siapa kalian bakar? Asal ada nampak kami ayam, kami bakar semua Pak Ustaz. Ingat, mati, maka dia sedang mewariskan dosa jariah. Maka kalau buat pikir, itu kata pepatah orang Melayu, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Apa gunanya? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari atas kekuasaan mengikat dengan undang-undang, dari bawah disadarkan dengan pengajian, dengan pendidikan, tunjuk ajar Melayu. Kenapa dikatakan tunjuk ajar? Karena tangan menunjuk, mulut mengajar. Pergi mengaji ke surau nak, pergi mengaji ke musola nak, kenapa kau tak pakai baju kurung nak? Kita orang Melayu kenapa tak pakai baju panjang nak? Kita orang Melayu kenapa kau tak menutup aurat nak? Kenapa engkau tidak menunjuk ngajak ke masjid? Tangan menunjuk, mulut mengajar. Ibu-ibu mulutnya tak pernah berhenti. Kenapa pakai celana pendek? Kenapa? Macam mesin pompong rusak. Kalau sampai ibu-ibu mulutnya diam saja, kiamat di rumah tangga sudah terjadi. Adapun bapak-bapak diam, itu memang bawaannya begitu. Kalau bapak-bapak banyak mulut, berarti bapak itu tak lama lagi berubah kelamin macam ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini bagi-bagi tugas. Ibu membesarkan anak, bapak mencari nafkah, tapi nilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila, siapa yang beramal? Amalan salihah, beramal salih. Min zakarin, laki-laki, au unsa, atau perempuan. Tengok, Allah tak ada bedakan. Laki-laki atau perempuan, amalnya sama, pahalanya sama, balasannya sama. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia. Memang dia tak kaya, memang kebunnya tak sejauh mata memandang, memang harta warisannya tak sampai 77 keturunan, tapi hatinya tenang. Yang dicari hidup ini kan ketenangan, sampai mati dalam keadaan tenang. Hari ini kota makin besar, metropolitan, setiap kota banyak tempat hiburan. Apa yang dicari orang? Yang dicari adalah ketenangan, ketenangan, ketenangan. Ketenangan itulah yang tak ada. Masuk diskotik mencari ketenangan, masuk naik klub mencari ketenangan, masuk karaoke mencari ketenangan, putar lagu dangdut tak juga tenang, masuk lagu R&B tak juga tenang, masuk lagu metal tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang sedikit. Dulu itu disuntikkan untuk orang gila yang tangannya diikat ke belakang, disuntikkan narkotika, narkoba, barulah dia agak tenang. Sekarang orang sehat pakai itu, apa tak gila? Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini tanggungjawab kita, pengorbanan. Mengorbankan yang anak-anak muda, kalian korbankan perasaan cinta. Tak satu, tak dua, masuk WhatsApp, Twitter, BBM, FB. Ustaz Somad, bolehkah saya mengungkapkan rasa saya ke teman sekelas saya? Kau korbankan dulu perasaanmu nak. Kau selesaikan SMA, kau selesaikan S1, kau selesaikan S2, setelah kau PNS, setelah kau pegawai perusahaan, setelah kau jadi direktur, ada yang kau korbankan. Allah balas pengorbananmu dengan yang luar biasa. Tapi saya sudah kadung jatuh cinta Pak Ustaz. Kau tahan aja cintamu itu dulu. Tapi Pak Ustaz, jangan pakai tapi-tapi, tutup aja lah HP nih. Jadi saya lebih banyak diuntungkan. Allah Ta'ala mengkondisikan sehingga kita pulang memberikan pembekalan anak-anak muda, anak-anak sekolah, pembukaan kampus. Ini semua menjadi motivasi. Korban. Yang punya kekuasaan, berkorban dengan kuasanya. Yang punya harta, berkorban dengan hartanya. Nih, masjid sebesar ini, masjid yang beberapa tadi kami lewati, kami lalui, tadi makan di samping masjid. Masjid itu sampai hari ini orang tetap ada sholat mengumandangkan suara Allah. Di pulau, di negeri, di tanah bumi Melayu masih berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan berapa pahala mereka. Menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Bapak ibu yang punya duit banyak, putus. Ibu-ibu yang selama ini tak mau bersedekah, tak mau berinfak, duit simpan. Mumsik namanya, tak mau menetes walaupun sikit. Asal dapat duit, beli subang. Dapat duit, beli anting. Dapat duit, beli rantai. Dapat duit, beli gelang. Dapat duit, beli cincin. Sampai cincin itu 3 biji. Mana masjid tempat acara kita tabligh akbar nanti? Sana. Mau menunjukkan cincin tadi. Rantai sudah, subang sudah, anting sudah. Apa lagi yang belum? Pasang pula gigi emas. Sejak pakai gigi emas tuh senyum aja bawaannya. Mana ini? Tinggal dimasukkan dalam cuci tangan. Pak Ustaz, kakak saya baru meninggal Pak Ustaz. Cincinnya banyak, gelangnya banyak, antingnya banyak, subangnya banyak. Disimpannya dulu dalam cuci tangan Pak Ustaz. Terus mana dia sekarang? Meninggal Pak Ustaz. Di mana yang disimpannya cuci tangan itu? Dilarikan suaminya Pak Ustaz. Apapun tak ada, apapun tak dapat, balik dari sini berkorban. Berkorbanlah. Datangi MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Assalamualaikum Pak Kepala MDA. Ya, berapa kursi patah? Berapa whiteboard rusak? Berapa anak yatim belum sekolah? Berapa celana anak yatim yang sobek? Berapa guru yang belum digaji? Tolong buatkan daftarnya. Besok saya mau kemari lagi. Ibu datang itu. Nah, besok ba'da asar ibu datang, bapak kepala sekolah sudah menyiapkan. Ini dia data-datanya, Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu tak ada yang bisa menolong. Ma'akal tafa afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadak tafa amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kau makan busuk, tak terbuka ke kuih kota. Yang kau minum hilang, habis semua. Yang kau pakai lapuk, berapa baju koko lapuk, berapa tutup meja lapuk, berapa karpet lapuk. Tapi yang pernah kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan pagi, makan siang, makan malam, kalau di on kan itu berapa? 2 on setengah. 1 bulan berapa? 7 kilo setengah. 1 tahun berapa? 100 kilo. Saya, biar bapak ibu tengok kurus begini, saya ini sudah membusukkan 4 ton beras. 4 ton nih, Pak, biarpun kurus gini. 4 ton, Bu. Ustaz ngitungnya dari mana 4 ton? 1 tahun 1 ton. 1 tahun 100 kilo, 40 tahun sama dengan 4 ton. Itu semuanya hilang. Tak ada yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, maaf, maaf cakap, mohon maaf. Kalau kotoran kambing diskop, siramkan ke pokok cabai, insyaallah cabai akan hijau, mekar, merah, besar. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan, mati cabai itu langsung. Tak bisa, tak bermanfaat. Tapi ada yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pernah kau korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Memang tak banyak, hanya musala kecil, surau, tapi anak-anak tetap mengaji di sana. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, o a i u. Alif do di atas, alif do di bawah, in alif depan, un an in un. Itu zaman dulu. Anak-anak sekarang tak tahu lagi an in un. Dia tahunya a a bataba batata batata basaba. Oleh sebab itu ini kita amalkan semua, berkorbanlah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Soman, apa yang sudah ustaz korbankan? Tak perlu kita ceritakan satu-satu, karena kalau kita ceritakan namanya sum'ah. Tapi kalau untuk ditulis update status sekali-sekali tak apa-apa juga. Foto masjid, alhamdulillah ini masjid yang sudah dibangun atas kerja keras dan titik puluh keringat serta tetesan air mata. Ditanya orang di bawah, masjid siapa? Entah, aku pun tak tahu entah masjid siapa. Begitulah orang-orang membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu istana di dalam surga. Saya, Pak Ustaz, tak sanggup bangun masjid, tak sanggup membangun masjid, mengimarahkan masjid, mengisi masjid dengan solat berjamaah. Anak-anak muda, kenapa dari tadi Ustaz singgung anak muda saja? Orang tua tak perlu diceramahi, karena kalau sudah tua memang hatinya ke masjid. Kalau ada orang tua tak juga ke masjid, memang neraka jahanam lah sudah tempatnya. Anak-anak muda itu yang perlu diceramahi. Orang tua memang sudah diintai-intai malaikat maut, tapi anak-anak muda ini, maka itu kita ajak ke masjid, buat program anak muda. Orang tua berkorban dengan membuatkan program anak muda. Kadang kita bangga kalau kita masuk masjid, sapi kurban 19 ekor, sapi 1, sapi 2, sapi 3. Pengajian ibu-ibu wirid Yasin sore Kamis, sore Jumat, sore Sabtu, pagi Ahad, acara zikir bersama dengan Ustaz Fulan. Ibu-ibu ada acara, kurban bapak ada acara. Tapi kalau kita tanya, acara anak mudanya ada? Berapa masjid saya ceramah, pernah ceramah, isinya anak-anak semua, anak MDA semua. Saya tanya pengurus, anak mudanya mana, Pak? Anak muda sudah habis diambil warnet, Pak Ustaz. Tak bersisa lagi, Pak Ustaz. Ini pengorbanan yang luar biasa dari bapak dan ibu. Mereka ini mesti dibawa ke masjid. Programnya dibuat kapan? Pagi, habis sholat subuh di masjid. Kenapa dibuat pagi? Biar membiasakan mereka sholat subuh berjamaah. pilih hari libur, hari Ahad. Kenapa hari libur? Karena hari Ahad. Hari Ahad libur supaya anak-anak terbiasa ke masjid, cari ustadznya, ustadz-ustadz yang gaul, ustadz muda. Saya enggak maulah kalau ustadznya Ustadz Somad. Ustadz Somad itu ustadz jadul. Ustadz Somad itu ustadz untuk orang tua, bajunya baju koko. Saya maunya ustadz anak muda yang enggak pakai peci, yang rambutnya macam pasar ungu, acari kan. Tak apa-apa kita ikut selera mereka. Saya maunya anak muda kajiannya pakai slide, pakai infocus, ada videonya, ada putar filmnya, habis itu ada main futsalnya. Tak apa-apa, ada acaranya di dalam. Kami anak-anak muda mau ikut latihan berkuda Pak Ustaz, silakan ikut berkuda. Saya datang ke pesantren berkuda, naik saya ke atas. Ustaz, ayo kita berkuda. Ya, naik saya ke atas kuda. Oh, habis itu foto, habis foto langsung turun lagi. Untuk update aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anakmu berenang, berkuda, memanah. Nah, dulu gambar di WA itu gambar orang memanah saya buat. Saya memanah. Tapi sejak itu saya rubah gara-gara ada anak muda ngejek saya. Dibuatnya, "Assalamualaikum wahai Ustaz Abdul Robin Hood Somad" gitu. Nah, saya rubah gambar yang lain, gambar ustaz saja. Padahal ini bagus artinya untuk memotivasi anak muda supaya memanah. Aneh, Islam mengajarkan memanah. Nabi mendoakan sahabat supaya Allahumma saddid sahmahu, ya Allah, tepatkan anak panahnya ke sasaran. Memanah, pasukan pemanah dipasang di atas Jabal Rumah waktu perang Uhud, pasukan pemanah dari atas. Kalau pasukan pemanah ini bertahan di atas, kalian tidak turun, maka kita akan menang perang Badar, perang Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Pasukan pemanah, cerita tentang pemanah, Islam adalah rajanya. Tapi aneh bin ajaib, apa yang terjadi sekarang? Kita kehilangan atlet pemanah. Kalaupun ada atlet pemanah non muslim, Bapak Ibu yang guru sekolah ekstrakurikuler, buatkan kegiatan. Apa dia? Memanah. Punya busur, punya anak panah. Apa yang mau dipanah? Ah, tentu alat. Jangan pula pak guru itu dipanah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkuda memanah. Berkuda insyaallah, kuda ini mahal Pak Ustaz, 70 juta satu. Oke, tinggalkan berkuda, memanah kan murah. Memanah ini mahal juga Pak Ustaz, busurnya aja 1 juta satu. Oke, berenang. Berenang mahal, kolam renang. Ah, ini tepi laut banyak. Berenang. Anak-anak muda bagus banget berenang, menghilangkan libido seksual. Berenang. Betul Pak Ustaz, berenang itu menghilangkan libido seksual. Iya. Coba kau berenang ke tengah laut sana. Bukan cuma libido seksualnya hilang, kau pun hilang sekalian. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada alasan hari ini kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berkorban. Apa yang mesti dikorbankan? Segala potensi yang ada pada diri kita. Allah akan tanya ini semua. Tapi jangan mengatakan, yalah dia bisa berkorban karena dia anggota DPR, dia bisa berkorban karena dia ustaz, dia bisa berkorban karena dia alat negara, polisi, tentara. Saya ini apalah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia? Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Jumpa orang dengan wajah yang cerah, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyum ke wajah saudaramu, shadaqah. Sekarang yang mengamalkan itu siapa? Teori senyum punya orang Islam. Yang banyak senyum Nabi Muhammad. Yang mengamalkan orang lain, bulat, dua titik, huruf U, keep smile. Orang lain yang punya. Orang kita kalau ketemu wajahnya macam mana Pak Ustaz? Macam jeruk purut dipijak gajah. Hancur babak belur. Ibu-ibu senyum ke siapa? Ke suaminya. Ini banyak ibu-ibu ini sekarang dia senyum kemana? Ke laki orang. Ke laki dia macam hantu. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antul qiya aqaka biwajhin bantin, kau jumpa dengan saudaramu. tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu itu pun bernilai sedekah. Mengangkatkan barang orang sedekah. Salaman sedekah. Alhamdulillah saya dari awal tangga anak bawah sampai tangga-tangga naik ke atas semuanya bersalaman. Ma min muslimin, ini ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Assalamualaikum Pak Ustaz, selamat datang di Bintan. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau dulu begitu, gitu kalau kita datang ke kampung orang, assalamualaikum Pak Ustaz. Sekarang bertambah, assalamualaikum Pak Ustaz, kita selfie sebentar ya. Apa salahnya? Perbuatan baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk syiar tersambung tali silaturahim. Korbankan marahmu, korbankan egomu, korbankan sombongmu. Ini sombong minta ampun. Kalau jumpa semua orang tak mau salaman, kalau jumpa semua orang tangan mana? Masuk kantong. Mata ke mana? Mandang ke mana? Ditegur orang baru mau. Itu pun senyumnya sikit aja. Iya Pak, iya. Udahlah, pesek mendongak ke langit. Hujan gerimis masuk baru tahu. Keluarkan tanganmu, senyumkan wajahmu, apa kabar? Sehat, sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mamin muslimaini, ada dua orang muslim, tak tahu entah siapa dia, entah siapa dia. Siapa yang paling mulia di antara yang dua ini? Awwalu man yabda'u bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam, itulah yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berkorban atas nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.